Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran kita adalah membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha pada jilid kedua, dan masih pada ad-darsus tsani, pelajaran yang kedua. Nah, pada pelajaran kemarin kita sudah sampai pada halaman poin kelima, ya, selesai poin kelima, halaman 15 kalau di buku yang anda pegang. Sekarang kita akan masuk poin ke-6. Masuk ke-6. Dan sebelum masuk poin ke-6 ada pertanyaan, yaitu tentang pada poin ke-4 di situ nomor 1, al-babu mughlaqun, pintu itu tertutup. Masukan laisa pada kalimat ini menjadi al-babu laisa bimughlaqin, atau al-babu laisa mughlaqon, atau yang ketiga, laisal babu bimughlaqin, yang keempat, laisal babu mughlaqon. Berarti jawabannya ada 4, ya. Yang pertama, jawabannya dengan pola jumlah ismiyah, al-babu laisa bimughlaqin atau al-babu laisa mughlaqon. Nah, itu dua jawaban. Dua jawaban berikutnya jumlah fi'liyah, yaitu laisal babu bimughlaqin atau laisal babu mughlaqon. Nah, boleh, semuanya boleh seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk poin ke-6. Apa ada pertanyaan yang lain? Ya, kalau enggak ada, poin ke-6. Perintahnya ajib anil as'ilatil atiyati bin nafyi musta'milan laisa. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan menggunakan nafyi, penolakan, peniadaan, memakai laisa, yaitu fi'il laisa. Naam. Barakallahu fikum. Kita baca dua contoh, nanti nomor 3 antum yang mengisi. Kita baca bareng. Amuhandisun abuka, apakah bapakmu seorang insinyur? Apakah bapakmu seorang insinyur? Nah, jawabannya berarti kita memakai laisa, gitu ya. Nah, tapi jangan langsung laisa, karena di situ ada amuhandisun abuka, ada hamzah. Hamzah itu jawabannya na'am atau la, gitu kan? Kalau ada pertanyaan hamzah, jawabannya apa? Na'am atau la, karena hamzah di situ untuk talabu tasdik, untuk menuntut pembenaran atau ya, takrir, ya. Barakallahu fikum. Sehingga jawabannya kalau benar kita katakan na'am. Kalau tidak benar, jawabannya la, kan gitu. Nah, di sini la semua. Baru setelah itu masukkan laisa. Setelah itu kita masukkan laisa. Sehingga jawabannya amuhandisun abuka, jawabannya la huwa laisa bimuhandisin. Jawabannya la huwa, huwa ini siapa? Yang tadi, abuka tadi, gitu ya. Laisa bimuhandisin. Atau jawaban yang kedua, la abi laisa bimuhandisin. Berarti abuka boleh diganti domir huwa, boleh juga berubah dari abuka menjadi abi. Kalau abuka kan kita nanya orang, kita bilang abuka. Kalau jawab sendiri bilangnya apa? Abi. Nah, itu. Boleh, jadi jawabannya boleh boleh la huwa laisa bimuhandisin atau la abi laisa bimuhandisin. Naam. Berarti jawabannya masih bentuknya jumlah apa? Ismiyah, jumlah yang diawali dengan isim, yaitu mubtada di situ. Kalau mau bikin jumlah fi'liyah boleh enggak? Boleh. Jawabannya apa? La laisa bimuhandisin, langsung gitu. La Laisa bimuhandisin. Boleh. Lebih singkat jawabannya. Nah, nanti laisanya di situ isimnya huwa kembali ke abuk. Kalau jawaban yang kedua, la laisa bimuhandisin, jawaban singkat. Berarti laisa di situ mana isimnya? Huwa kembali ke abuk. Nah, tapi kalau jawaban yang pertama, la huwa laisa bimuhandisin. La huwa laisa bimuhandisin. Laisa mana isimnya? Isimnya domir huwa kembali ke huwa yang sebelumnya. Kalau jawaban itu, mengerti? Nah, jadi jawaban itu bisa variasi. Yang penting secara konteks kalimat benar. Benar dari siapa? Susunan sesuai dengan kaidah Arab itu. Ada kalau jumlah fi'liyah ya berarti fi'il dulu. Kalau jumlah ismiyah berarti isim yang disebutkan terlebih dahulu. Ya, nomor dua kita baca lagi. Amudarrisatun ummuka. Amudarrisatun ummuka. La ummi laysat bimudarrisatin. La ummi laysat bimudarrisatin. Atau la hiya. La hiya laysat bimudarrisatin. La hiya laysat bimudarrisatin. Nah, jadi jawabannya la ummi laysat bimudarrisatin atau la hiya laysat bimudarrisatin. Boleh memakai hiya atau memakai ummi. Nah, jawabannya tidak. Ibuku bukanlah seorang guru. Nah, kalau yang di atas artinya bukan atau tidak. Bapakku bukanlah seorang guru. Nah, itu ya. Sekarang silakan nomor 3 diisi. Dibaca soalnya kemudian diisi, diartikan. Nah. Atulabun ikhwatuka. Naam. Artinya? Naam. Apakah semuanya memakai la? Semuanya memakai la. Oh, karena ada laisa setelah itu. Atulabun ikhwatuka. Apakah para siswa saudara-saudaramu? Terbalik artinya. Apakah saudara-saudaramu adalah para siswa? Apakah saudara-saudaramu para siswa? Nam. La. Laisat hum fitulabin. La laisu. Berarti makanya laisu. Laisu. Karena kalau laisa kan untuk itu yang satu orang, masyarakat. Satu orang bicarakan. Laisat untuk satu orang perempuan. Sekarang untuk banyak berarti makanya laisu. Seperti kita mengucap dorobu. Nam. Lanjut. La. La. Hum. La. La hum hum laisu bimutarris la hum laisu bitullabin. Naam. Artinya bukan mereka bukan para siswa. Naam, nomor 4 sekarang. Amuma mumarridatun akhawatuka. Apakah saudari-saudarimu seorang para perawat? Naam. La. Akhawati lasna bimumaridhatun. Lasna bimumaridhatin. Oh iya, lasna bimumaridhatin. Naam. Artinya bukan saudari-saudariku bukan para perawat. Naam. Boleh seperti itu atau la hunna lasna bimumaridhatin. Nah, boleh gitu ya. Atau lebih singkat lagi, la lasna bimumaridhatin. Lebih singkat lagi gitu. Nomor 5. Amudarrisun anta. Apakah kamu seorang guru? La lastu bimudarrisin. 6. Artinya bukan, aku bukan seorang guru. Ya. Nomor 6. Ajududun antum. Apakah kamu sekalian orang baru? Ya, jawabannya la nahnu lasna bijududin. Ya, ahsanta. Tidak, bukan. Kami bukan orang baru. Nah, nomor 7. Ah Ajadidatun sayyaratuka? Apakah mobilmu mobil yang baru? La. Sayyarati laisat. La, sayyarati laisat bijadidatin. Ya, artinya tidak. Mobilku bukanlah mobil yang baru. Naam, ahsanta. Barakallahu fikum. Jadi di situ kenapa tadi ngartikannya dibalik? Seperti kita membaca nomor 7 ya. Ajadidatun sayyaratuka? Ngartikannya dibalik. Apakah mobilmu mobil yang baru? Atau apakah mobilmu adalah mobil yang baru? Kenapa? Karena konteks kalimatnya di situ yang menjadi mubtada yang di belakang. Sayyaratuka di situ mubtada, jadi datun sebagai khobar. Kembali ke awal, kalau mubtada itu yang diterangkan, sedangkan khobar yang menerangkan, gitu kan? Sehingga diartikan apa? Apakah mobilmu adalah mobil yang baru? Ada arti adalah kan di situ? Karena secara asal gitu, khobar itu diartikan adalah untuk menjelaskan, tujuannya kan gitu. Nah, kalau arti panjang, apakah mobilmu adalah mobil yang baru? Arti singkatnya, apakah mobilmu baru? Nah, gitu arti singkatnya. Nah, sehingga begitu menerjemahkannya dibalik. Itu satu alasan. Alasan yang kedua, kalau setelah hamzah ini dikasih am, artinya apa? Untuk hamzah ini untuk menanyakan kejelasan, gitu kan? Kita kasih am di sini. Ajadidatun sayyaratuka am qadimatun. Nah, gitu kan? Ajadidatun sayyaratuka am qadimatun. Yang belum jelas apa di situ? Baru atau lamanya? Apa yang sudah jelas? Mobil yang sudah jelas. Nah, itu kan? Mobil yang sudah jelas, yang belum jelas baru atau lamanya. Sehingga diartikannya juga seperti itu dibalik. Apakah mobilmu mobil yang baru atau mobil yang lama, yang kuno? Nah, itu. Gitu ya. Sehingga kemarin diartikan kita jelaskan setelah hamzah itu yang belum jelas. Nah, itu kenapa? Karena nanti kadang-kadang am dan setelahnya enggak disebutkan. Am dan setelahnya enggak disebutkan seperti sekarang. Saya mau nanya ke antum tentang mobil baru atau mobil lama. Tapi pertanyaannya singkat, apakah mobilmu mobil baru? Padahal maksudnya apakah mobilmu mobil baru atau mobil lama? Nah, kan itu. Nah, disingkat sehingga enggak berubah posisi tadi, enggak berubah. Posisi yang belum jelas enggak berubah. Itu tetap apa? Tetap ditanyakan setelah hamzah. Yang belum jelas tadi. Nah. Ya, dan nomor 7 sekarang. Yuwajihul mudarrisu illa kulin minatullabi as'ilatan. Guru mengajukan, memberikan kepada setiap siswa as'ilatan, soal-soal. As'ilatan sebagai maful bihi objek ya. Yuwajihu fi'il mudore al-mudarisu sebagai fa'il. Ila kullin minatulabi. Guru mengajukan, memberikan soal-soal kepada setiap santri. Yakunu jawabuha, maka jawabannya bin nafyi, dengan penolakan, dengan peniadaan. Maksudnya menggunakan laisa, la dan laisa. Wa yuruddu alaiha talibu musta'milan lastu. Dan sang murid menjawab, yaruddu, membalikan jawaban dengan memakai lastu. Nah, nahu contohnya. Contohnya enggak ada ya contohnya situ ya. Langsung pertanyaan ya. Dan berarti contohnya dari ya, kita nanti. Di situ pertanyaannya amin Amerika anta. Apakah engkau dari Amerika? Apakah engkau dari Amerika? Diartikan engkau dulu. Apakah engkau dari Amerika? Jangan dari Amerika engkau. Ini salah. Apakah engkau dari Amerika? Kalau dikasih am minal yabani gitu kan. Apakah engkau dari Amerika atau dari Jepang? Berarti yang belum jelas asalnya, bukan orang yang ditanyanya, bukan. Nah. Jawabannya di situ la berarti. Makanya nafi, penafian. La lastu, karena tadi ditanya anta, jawabannya kan ana. Boleh jawabannya panjang, la ana lastu min Amerika. La ana lastu min Amerika. Bukan, saya bukan dari Amerika. Boleh disingkat, la lastu min Amerika. singkat. La lastu min Amerika. Berarti ada dua pola ya. Pola pertama makai jumlah ismiyah, makai mubtada dan khobar. La ana lastu min Amerika. Pola yang kedua mengucap la lastu min Amerika. Nah. Siap ditanya? Ada empat sih. Apa kita baca dulu semua empat-empatnya? Ya. Nanti dipilih empat ini satu apa yang dibacakan ya. Yang kedua, amutazawijun anta? Apakah engkau orang yang sudah menikah? La lastu bi mutazawizin. Ya nanti Anda ya. Sesuai nanti diartikan dulu. La lastu bi mutazawizin. Tidak, aku bukanlah orang yang sudah menikah. Amaridun anta? Apakah engkau orang yang sakit? La lastu bimaridin. Amuhandisun anta? Apakah engkau insinyur, arsitek? La lastu bimuhandisin. Nah, sekarang sampai siapa tadi berhenti? Ya, sekarang siap. Siap ditanya. Amin Amerika anta? Amin Amerika anta? Jawabannya lastu. Iya betul. La lastu min Amerika. Nah, aksanta. La lastu min Amerika. Bergeser ke samping. Amaridun anta? La lastu bimaridin. Nah, enam. La lastu bimaridin. Nah. Ya, sebelahnya. Amutazawijun anta? La lastu bimutazawijin. Nah, ya, berikutnya. Oh. Nyampe enggak apalnya? Ya. Susah. Udah enggak. Susah. Ya. Amuhandisun. Amuhandisun anta? Jawabannya la apa? Lastu bimuhandisin. Nah, aksanta, gitu ya. Insyaallah gampang, latihan sendiri di rumah sama keluarga. Iya. Jawaban cara menjawab dengan dengan nafiin, dengan penolakan, dengan apa? Penafian, penidaan. Yang kedelapan, iqra'il mithala, bacalah contoh. Asalnya tuh iqra' terus al-mithala. Fi'il amr asalnya if'al. Kemudian harokat hamzah di kasro karena ketemu dua sukun. Sukun pada hamzah, sukun yang kedua pada lam komaria. Gitu kan? Menjadi ikro'il mithala. Nah, jadi ketemu dua sukun, maka satu sukun dihidupkan. Karena dalam bahasa Arab itu gak boleh ketemu dua sukun berturut-turut, apalagi tiga. Kecuali di keadaan-keadaan pengecualian, ada pengecualian. Nah, dan sempat ada pertanyaan yang lupa dijawab, sekarang ingat. Apakah harokat ini hanya kasro atau ada harokat yang lain? Jawabannya, ketemu dua sukun secara asal harokatnya kasro. Namun bisa berubah menjadi doma dan juga fathah. Ketika apa? Ketika antum melihat harokat sebelumnya. Kalau harokat sebelumnya doma, maka ketemu dua sukun tadi berubah menjadi doma. Seperti antum. Antum al-muslimuna. Antum al-muslimuna. Ketemu dua sukun kan? Sukun pada mim dan sukun pada lam al-muslimun. Maka menjadi antumul muslimuna. Antumul muslimuna. Sukunnya berubah menjadi apa itu? Doma. Doma, ya kan? Juga bisa menjadi fathah. Seperti min sukun, ya enggak? Setelahnya kita bikin al-muslimun, dikasih min menjadi al-muslimin kan, min al-muslimina menjadi minal muslimina, minal muslimina. Nah, itu ketemu dua sukun, sukunnya berubah menjadi fathah. Nah, jadi kayak dari ringkasnya, ketemu dua sukun bisa sukunnya itu berubah menjadi sukun yang pertama berubah menjadi kasro, doma atau fathah. Kapan berubah menjadi doma? Ketika huruf sebelumnya doma. Kapan berubah menjadi fathah? Ketika huruf sebelumnya berkasro. Kapan menjadi kasro? Ketika huruf sebelumnya fathah. Harokat huruf sebelumnya berharokat fathah. Nah, ya kita lanjutkan. Iqra'il mithala thumma adkhil inna 'alal jumalil atiyati. Bacalah contoh lalu masukkan inna kepada kalimat-kalimat berikut. Nah, telah dijelaskan pada pelajaran yang pertama bahwa inna itu menasob mubtada menjadi isimnya dan marofa khobar menjadi khobarnya inna. Kan itu. Apa bertentangan dengan apa inna ini amalan ya? Bertentangan dengan kana. Nanti kana memiliki saudari namanya laisa. Kalau kana marofa isim menasob khobar. Nah, laisa karena dia saudarinya kana maka sama. Menasob isim dan merofak isim dan menasob khobar. Nah, berarti di sini diingatkan ya, diingatkan tentang inna. Diingatkan di sini. Di sini ya kita baca. Li thalathu akhawatin. Inna li thalatha akhawatin. Inna li thalatha akhawatin. Nah, li aku memiliki tiga saudari. Inna li thalatha akhawatin. Sesungguhnya aku memiliki tiga saudari. Nah, li di situ kedudukannya menempati posisi khobar. Salathu mubtada. Mubtada kan biasanya di awal, ini diakhirkan. Maksudnya secara urutan itu mubtada baru khobar. Namun di sini dibalik urutannya, khobar dulu baru mubtada. Salathunya mudhof, akhawatin mudhof ilai. Ketika masuk inna, inna huruf nasab dan huruf taukid. Linya di situ menempati posisi khobar, salasanya sebagai isimnya inna dan dia mudhof akhawatin mudhofun ilai. Nah, dari mubtada berubah menjadi isim, gitu ya. Nah, secara ringkas mubtada itu secara asal di awal khobar datang setelahnya. Yang kedua, ini dua kaidah dulu yang antum pahami. Mubtada adalah datang di awal kemudian khobar. Yang kedua, mubtada itu ma'rifat. Mubtada itu secara asal ma'rifat. Yang khobar bisa ma'rifat, bisa nakirah. Tapi mubtada secara asal ma'rifat. Ma'rifat itu ada perincian. Ma'rifat itu pertama dia dengan domir, kedua dengan isim syarah, isim mausul, nama dan seterusnya ada di buku pengantar nahwu dijelaskan ya, sekitar 7 atau 8. Nah, itu yang dikatakan ma'rifat. Yang ma'rifat itu bisa menjadi mubtada. Nah, Muhammadun qa'imun, Muhammad ma'rifat sebagai nama. Hadza talibun, hadza sebagai mubtada, bisa sebagai mubtada karena ma'rifat sebagai isim isyarah. Alladzi ja'ani amsi Muhammadun, alladzi bisa menjadi mubtada karena isim ma'rifat, isim mausul dan seterusnya. Nah, itu secara asal. Jadi apa? Mubtada itu ma'rifat, khobar bisa ma'rifat, bisa nakirah. Kemudian yang kedua, mubtada itu di awal, khobar di akhir. Yang ketiga, ketika mubtadanya nakiro keluar dari asal, boleh apa enggak? Berarti kalimatnya, boleh enggak mubtada itu nakiro? Itu, afan. Boleh enggak mubtada itu nakiro? Tadi dibilang secara asal ma'rifat. Jawabannya boleh mubtada nakiro. Enam, kalau, nah ini kalau, satu, kalau khobarnya jar majrur atau dorof, maka boleh mubtada-nya nakiro dan harus di belakang mubtada-nya. Seperti keadaan sekarang. Mengerti? Boleh enggak mubtada itu nakiro? Jawabannya boleh kalau satu khobarnya jar majrur atau dorof. Dorof mudhof ilaih kan? Maka boleh mubtada-nya nakiro dan ketika itu harus di belakang. Enggak boleh di depan, harus di belakang. Itu datang salah khobarnya. Contohnya sekarang kita baca. Nah, itu dulu. Nanti ada lagi kalau yang lain. Satu dulu. Pengecualiannya enggak banyak, cuma 3 atau 4 ya. Pengecualian mubtada itu bisa nakirah. Di antaranya ini. Nah, ya kita baca dalam kurungnya asluhu thalathu akhawatin li. Inna thalatha akhawatin li. Nah, itu karena konteksnya mubtada khobar secara asal, namun ini dibalik. Kenapa? Karena tadi mubtada-nya nakiro, khobarnya jar majrur, maka harus dibalik. Harus dibalik. Kondisi seperti ini harus dibalik. Wajib dibalik. Kalau mubtada'nya ma'rifat, khobarnya jar majrur, maka tidak wajib. Seperti Muhammadun fil baiti, Muhammadun mubtada', fil baiti khobar. Boleh kita ngucap Muhammadun fil baiti, boleh ngucap fil baiti Muhammadun. Nah itu boleh. Kalau ini wajib. Ya, nomor satu. Fil fasli khamsatu tullabin jududin. Di kelas terdapat 5 siswa baru. Nah, fil fasli sebagai khobar, khamsatu mubtada dan dia mudhof, tullabin mudhof ilai, jududin sebagai sifatnya, sifat atau naat. Untuk tulab, karena tulab itu jamak. Nah, tujudin juga pakai jamak, sama-sama jamak taksir. Siapa yang menjawab nomor satu? Masukkan Ina, silakan. Masukkan Ina. Ina. Ina fil fasli. Ya, Ina fil fasli. Terus. Khamsata. Khamsata. Khamsata tulab. Tulabin. Jududin. Jududin. Ahsanta. Yang tadinya khamsatu berubah menjadi khamsata. Karena apa? Karena khamsatanya menjadi isimnya inna. Yang tadinya khamsatu sebagai mubtada. Gitu ya. Nah, sehingga antum baca khamsata betul. Nomor 2. Silakan. Nomor 2 dibaca. Lana mutarrisun jadid jayyidun. Lana mutarrisun jayyidun. Iya. Artinya kami mempunyai seorang guru yang baru. Jayyid, guru yang bagus. Yang jayyid. Bagus toh. Kami mempunyai seorang guru yang bagus. Iya. Sekarang innalana innalana mutarrisan jadidun. Jayidan berubah jayidan karena sifat. Sifat itu mengikuti mausub. Sifat itu mengikuti yang di depan. Kalau depannya marfu, dia marfu. Kalau mansub, ya mansub. Sifat itu ya. Ya berarti innalana mudarrisan jayidan. Nah gitu. Innalana mudarrisan jayidan. Ya, artinya sesungguhnya kami mempunyai seorang guru yang jayid. Jayid yang bagus. Yang bagus. Nah, nomor 3. Fi jaybi mi'atu riyalin. Ya. Di dalam sakuku terdapat 100 rupiah. Rial. Oh, rial. 100 rial. 100 rial sekitar hampir 4 juta. Kalau Saudi. Kalau Saudi hampir 4 juta. Iya. Terus ina fi jaybi mi'ata rialin. Artinya sesungguhnya di dalam sakuku terdapat 100 rial. Nah, ahsan tuh. Satu lembar tapi nilainya 4 jutaan ya. Kalau dolar satu lembar sekitar 17. Satu lembar dolar 17 jutaan. Indonesia paling besar 100 ribu satu lembar. Enggak sampai 1 juta. Iya. Ganti. Fil hindi anharun kasiratun. Artinya di India terdapat sungai-sungai yang banyak. Iya, berubah menjadi inna fil hindi anharon kasirotan. Iya, artinya sesungguhnya di India terdapat banyak sungai. Iya, nomor 5. Laka barqiyatun fi maktabi baridin. Kamu memiliki telegram di kantor pos. Kantor pos. Ya. Iya. Berubah menjadi apa? Innalaka barqiyatan fil maktabi baridi. Am. Sesungguhnya kamu memiliki telegram di kantor pos. Iya, nomor 6. Li alfun dolaron. Alfu dolarin mudhof ilaih. Li alfu dolar. Li alfu dolarin fil masrifi. Iya. Sesungguhnya aku memiliki 100 1000 dolar di dalam di bank. Oh, di bank. Iya. Masrif itu bank. Bank boleh juga boleh diartikan bank, boleh diartikan tempat penukaran. Namun di sini artinya bank. Nah, menjadi apa perubahannya? Inna li alfa dolaran. Alfa dolarin. Inna li alfa dolarin fil masrifi. Naam. Artinya sungguh saya memiliki 100 dolar, 1 juta dolar. 1000, 1000 dolar nambah terus ya. Naam. Berikutnya kita baca bareng al-kalimatul jadidatu. Kosa kata baru. Liqa'un. Liqa'un. Apa artinya? Pertemuan. Nah, pertemuan. Jayidun. Artinya? Bagus atau baik. Jaibun. Jaibun. Jamaknya juyubun. Apa artinya? Saku. Nahrun jamaknya anharun. Artinya? Barqiyatun. Nah, jamaknya barqiyatun. Masrifun masorifu. Apa artinya? Bank atau tempat penukaran uang. Maktabul baridi artinya pos. 6. Baca yang pelajaran ketiga, kita ambil bacaan yang minimal ya. Ad-darfus-salithu. Ad-darfus-salithu. Pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang ketiga. Ahmadu. Ahmadu. Kam taliban fi faslikum ya aliyu. Kam taliban fi faslikum ya aliyu. Ada berapa siswa di kelasmu, wahai Ali? Ada berapa siswa di kelasmu, wahai Ali? Fi faslina arba'ata asyara taliban. Fi faslina arba'ata asyara taliban. Di kelas kami terdapat 14 siswa. Di kelas kami terdapat 14 siswa. At-tulabu fi faslina aktsaru. At-tulabu fi faslina aktsaru. Para siswa di kelas kami lebih banyak. Para siswa di kelas kami lebih banyak. Fihi tis'ata asyara taliban. Fihi tis'ata asyara taliban. Di dalamnya terdapat 19 siswa. Di dalamnya terdapat 19 siswa. Ya aliyu masmut talibil jadidil ladhi ja'a amsi. Ya aliyu masmut talibil jadidil ladhi ja'a amsi. Wahai Ali, siapakah nama siswa baru yang datang kemarin? Wahai Ali, siapakah nama siswa baru yang datang kemarin? Ismuhu Usamatu. Ismuhu Usamatu. Namanya Usama. Namanya Usama. Huwa tawilun jiddan. Huwa tawilun jiddan. Dia sangat tinggi. Dia sangat tinggi. Alaysa kadzalik? Alaysa kadzalik. Bukankah demikian? Bukankah demikian? Bala. Benar. Benar. Nah, diartikan benar atau tentu. Seperti kita mengucap na'am. Na'am, bala. Bedanya apa? Kalau na'am untuk bentuk pertanyaan yang positif. Apakah bapakmu di rumah? Na'am, betul bapakku di rumah. Kalau yang negatif, bukankah bapakmu tidak di rumah? Jawabannya bala. Jadi, kalau negatif pakainya bala, kalau positif makanya na'am. Untuk pertanyaan. Nah, itu seringnya. Huwa tawilun jiddan walakinna hamidan atwalu minhu. Huwa tawilun jiddan walakinna hamidan atwalu minhu. Dia sangat tinggi, akan tetapi Hamid lebih tinggi darinya. Dia sangat tinggi, akan tetapi Hamid lebih tinggi darinya. Innahu atwalu talibin fi faslina. Innahu atwalu talibin fi faslina. Sesungguhnya dia murid tertinggi di kelas kami. Sesungguhnya dia murid tertinggi di kelas kami. Waman atwalu talibin fi faslikum. Waman atwalu talibin fi faslikum. Siapakah murid tertinggi di kelas kalian? Siapakah murid tertinggi di kelas kalian? Atwalu talibin fi faslina Ibrahimu. Atwalu talibin fi faslina Ibrahimu. Murid tertinggi di kelas kami adalah Ibrahim. Murid tertinggi di kelas kami adalah Ibrahim. Adaftaruka hadha ya Ahmadu. Adaftaruka hadha ya Ahmadu. Apakah ini buku tulismu wahai Ahmad? Inna khattaka jamilun jiddan. Inna khattaka jamilun jiddan. Sesungguhnya tulisanmu sangat bagus. Sesungguhnya tulisanmu sangat bagus. Masya Allah. Masya Allah. Syukran ya Aliyu. Syukran ya Aliyu. Terima kasih wahai Ali. Terima kasih wahai Ali. Khatti jamilun wa khattuka ajmalu. Khatti jamilun wa khattuka ajmalu. Tulisanku bagus dan tulisanmu lebih bagus. Tulisanku bagus dan tulisanmu lebih bagus. Man hadzal fatal ladzi ma'aka ya Ahmadu? Man hadzal fatal ladzi ma'aka ya Ahmadu? Siapakah pemuda ini yang bersamamu wahai Ahmad? Siapakah pemuda ini yang bersamamu wahai Ahmad? Ka'annahu akhuka. Ka'annahu akhuka. Sepertinya dia saudaramu. Naam huwa akhish. Naam huwa akhish. Akhish syaqiqi. Naam huwa akhish syaqiqi. Afan, salah rakaat. Naam huwa akhish syaqiqu. Naam huwa akhish syaqiqu. Betul, dia saudara kandungku. Betul, dia saudara kandungku. Akbaru minka huwa am asgaru? Akbaru minka huwa am asgaru. Apakah dia lebih besar, lebih tua maksudnya? Apakah dia lebih besar berarti? Karena saudara kandung, bisa kandung kan bisa kakak bisa adik ya, lebih tua berarti. Apakah dia lebih besar darimu atau apakah dia lebih tua darimu atau lebih muda? Apakah dia lebih tua darimu atau lebih muda? Nah, karena saudara kandung kan bisa adik bisa kakak. Yang ditanyakan di sini, ini kakak apa adik gitu? Barangkali badannya besar, usianya kecil kan gitu. Nah, tapi secara kebiasaan kalau yang namanya kakak badannya besar, adik badannya kecil kan gitu. Nah, kita lanjutkan. Huwa asgharu minni. Huwa asgharu minni. Dia lebih muda dariku. Dia lebih muda dariku. Fi ayyi mahja'in anta ya akhi? Fi ayyi mahja'in anta ya akhi? Di asrama mana engkau wahai saudaraku? Di asrama mana engkau wahai saudaraku? Ana fil mahja'il khamisi wa huwa ba'idun jiddan 'anil madrasati. Ana fil mahja'il khamisi wa huwa ba'idun jiddan 'anil madrasati. Saya di asrama kelima dan asrama tersebut sangat jauh dari sekolahan. Saya asrama kelima. Asrama kelima. Dia sangat jauh. Ana fil mahja'il thamin. Saya di asrama ke-8. Saya di asrama ke-8. Wa huwa ab'adu min mahja'ikum. Wa huwa ab'adu min mahja'ikum. Dan dia lebih jauh dari asrama kalian. Dan dia lebih jauh dari asrama kalian. Ayyuhuma ahsanu? Ayyuhuma ahsanu? Manakah dari keduanya yang lebih baik? Manakah dari keduanya yang lebih baik? Al-mahja'ul khamisu ahsanu fa inna ghurafahu awsa'u. Asrama kelima lebih bagus atau lebih baik karena kamar-kamarnya lebih luas. Asrama kelima lebih baik karena asrama lebih luas. Wa nawafidhahu akbaru. Dan jendela-jendelanya lebih besar. Dan jendela-jendelanya lebih besar. Wa marahidahu anzafu. Wa marahidahu anzafu. Dan kamar-kamar mandinya lebih bersih. Dan kamar-kamar mandinya lebih bersih. Wasururu lati fihi ajmalu. Wasururu lati fihi ajmalu. Dan ranjang-ranjang yang di kamar tersebut lebih indah. Dan ranjang-ranjang di kamar tersebut lebih indah. Nah, barakallahu fikum. Marohit kamar mandi atau kloset bisa. Bisa diartikan kamar mandi, bisa diartikan kloset. Kalau hammam itu kamar mandi pemandian. Hammam kayak kolam renang atau apa tempat-tempat pemandian di apa Batu Raden, di apa ada tempat pemandian ya. Itu hammam. Karena itu dalam hadis sebutkan wanita manapun yang melepaskan bajunya di hammam, maka dia membuka tabir dia dengan Allah. Yaitu tempat-tempat pemandian tadi. Tapi bukan maksudnya kamar mandi. Kamar mandi di rumah, kamar mandi di rumah setiap orang pasti buka baju kan. Iya enggak? Lah itu. Nah, pernah anak dapati ada orang yang di kamar mandi sendiri pun enggak mau buka. Enggak buka ininya, busananya, masih pakai celana harus mandi. Karena memahami ini di hammam itu kalau kita membuka baju aurat, membuka tabir kita dengan Allah. Itu hammam di situ bukan hammam kamar mandi biasa, bukan. Kamar mandi maksudnya kamar mandi umum. Itu dikatakan hammam kalau dalam bahasa, sehingga yang lebih tepat hamarohit itu maksudnya kamar mandi pribadi, seperti marohit kamar mandi yang, atau bisa diartikan juga toilet, kloset, karena sebagian besar kita kan kamar mandinya pasti ada kloset, ada itu kan. Nah, barakallahu fikum. Nah, apa? Ya di art marohit itu mirhadun, itu artinya kamar mandi, atau diartikan toilet boleh, toilet atau kamar mandi. Karena di zaman sekarang juga kamar mandi kita pasti ada toiletnya, bahkan pasti kebanyakan ada toiletnya, kebanyakan ada klosetnya kan. Nah, ya cukup ya, nanti untuk pertanyaan berkaitan dengan bacaan pada waktu besok malam Ahad insyaallah. Dan diberitahukan karena ada usulan dari beberapa ikhwah bahwasanya untuk malam Kamis yang biasanya malam Kamis tersebut pada maghrib membaca latihan i'rab gitu kan. Latihan i'rab ini akan dibaca pada malam Ahad, tapi mulainya Ahad depan. Nah, adapun malam Kamis yang pada maghribnya untuk membaca isi kandungan kitab. Jadi dari satu arah dibacakan, kita terjemahkan, sampaikan kandungannya, faedah ringkas dari kaidah-kaidah yang dibaca tersebut. Sehingga kita mengerti betul, atau kita mengerti maksud dari kitab itu. Nah, adapun untuk mi'rab masih pakai kitab itu juga insyaallah. Kenapa kitab itu dipakai untuk latihan mi'rab? Karena bahasanya sangat baku. Dia sangat, beliau Syekh Alamah Abdurrahman bin Nasir As'adi rahimahullah menulisnya dengan sangat baku karena beliau ala usuli tafsiri lugawi dan seterusnya. Sehingga ketika kita menjadikan itu sebagai latihan i'rab, kita enggak kebingungan untuk mengi'rab. Berbeda kalau kitab yang ditulis dari ceramah, dari muhadharah, dari ceramah dibukukan ya. Itu ada beberapa yang membingungkan dalam i'rab. Gitu. Barakallahu'alaikum. Dan juga apa? Kitab-kitab lain yang masih ditulis bukan dalam bentuk ceramah, tetap ada hal-hal yang kadang sulit untuk dimengerti, entah itu salah tulis dalam cetakan atau pengetikan penerbit dan seterusnya wa'alam. Tapi kalau kitab itu masya Allah baku sehingga mudah untuk kita apa namanya mengerti harokatnya, i'rabnya, kedudukannya dan seterusnya. Karena penulisnya itu beliau seorang usuli, tafsiri, muhaddis, apa, lugawi dan seterusnya. Nah, sehingga dalam tulisannya itu betul-betul baik, bagus, baku dan seterusnya. Nah, insya Allah itu yang tetap dibaca pada malam Ahad. Kitab itu, kitab Al-Qawaid wal Usulul Jami'ah, dibaca pada malam Ahad untuk latihan praktek i'rab. Jadi judulnya nanti malam Ahad itu praktek i'rab. Kalau malam Sabtu, malam Jumat terus lu kedua, malam Ahad praktek i'rab. Yang semoga nanti karena pelajarannya nahu, bagian daripada terus lu kedua dan yang lainnya, nanti insya Allah streamingnya RI gitu ya. Karena masih ini sih, masih berkaitan dengan penguat untuk pelajaran DL2 ataupun nahu yang lainnya. Bukan membahas tentang kandungan kitabnya, tapi lebih ditekankan pada i'rabnya, jarang mengi'rab di situ praktek. Nah, jadi untuk malam Sabtu, malam Jumat, malam Sabtu tetap di L2 untuk pekan depan. Malam Ahadnya untuk latihan i'rab. Kalaupun ada DL-nya mungkin 15 menit DL kita baca lalu latihan i'rab. Kalaupun ada yang malam Jumat, yang malam Sabtu, apa? Yang malam Ahad kalaupun ada DL-nya berarti dibaca sebentar lalu latihan i'rab. Malam Senin masih melanjutkan kitab pengantar Nahu dan Sorob. Nah, malam Kamis pada maghribnya untuk kandungan kitab Kawaid, bukan i'rabnya tapi kandungannya, membaca apa yang ada dalam kitab tersebut dibaca terjemahkan. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Nah, kalau enggak ada berarti besok malam kita masih tursilu kedua insyaallah. Kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ya. Apa? Enggak ada ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.